بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang telah kita lalui, kita sudah membaca beberapa hadis dalam bab shidq, bab tentang kejujuran. Dan kita sampai kepada hadis yang terakhir, yaitu tepatnya hadis yang ke-6. Jadi mana hadis ini mengandung faedah dari sisi fikih, kemudian juga mengandung faedah atau kemudian pelajaran dari sisi yaitu sikap, akhlak, adab, budi pekerti seseorang. Kita juga akan membahas nanti dari sisi fikihnya, di mana kita pada kesempatan yang telah lalu sudah membahas sedikit. Namun tidak mengapa untuk kita gali lebih mendalam tentang sisi fikih dari hadis ini. Di samping kita juga tentu akan membahas hubungan dari hadis ini dengan tema kejujuran, ya, yang menyangkut tentang akhlak dan adab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kita ulangi membaca dari hadis ini. Berkata Imam An-Nawawi At-Tsalits yang ke-6, An Abi Khalid Hakim Ibn Hizam, dari sahabat Abu Khalid Hakim Ibn Hizam namanya, radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk memilih selama dia atau selama mereka berdua belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bay'ihima. Maka apabila keduanya saling jujur dan saling menjelaskan, maka akan diberkahi pada jual beli yang dilakukan oleh keduanya. Wa in kadzama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Dan apabila keduanya justru menyembunyikan dan berbohong, maka akan dihilangkan, dihapuskan keberkahan dari jual beli tersebut. Hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati sahihnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini pelajaran fikih yang bisa diambil tentang hukum fikih jual beli, yaitu sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dua orang yang berjual beli masih memiliki hak untuk melanjutkan akad ataupun membatalkan akad selama masih di dalam majelis atau di dalam yaitu tempat jual beli, belum berpisah, belum kemudian saling meninggalkan satu sama lain. Misalnya masih di toko, atau misalnya kalau memang jual belinya di rumah, yang masih di rumah tersebut sebelum berpisah. Maka di sini adalah nampak sekali bahwasanya Islam memperhatikan maslahat penjual dan pembeli dalam hal ini, ya. Karena sebagaimana kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, seorang yang membeli bisa jadi ketika dia belum memiliki barang tersebut, ingin memilikinya, barang yang akan dibeli itu terlihat wah, ya, barang yang akan dibeli itu terlihat bagus. Orang lain punya, bulan punya, ini punya, semua punya, saya belum punya. Maka dia ingin memilikinya. Begitu sudah ke toko, beli, barang sudah di tangan, kok kayaknya ringkih, kok kayaknya kurang berkualitas, kok kayaknya masih ada barang lebih bagus dan lain sebagainya. Sudah dibayar ya, bagaimana? Solusi dalam Islam ada, boleh dikembalikan. Dalam Islam, dalam hukum syariat, ya. Demikian pula bagi sang penjual. Terkadang penjual itu bukan dalam bentuk toko, ya. Terkadang penjual itu orang menjual barang second, orang menjual barang karena dia butuh uang, ya. Misalnya dia punya barang HP, katakanlah HP ini dia tawarkan kepada teman-temannya, siapa yang mau beli HP ini, harganya saya beli sekian, saya mau jual sekian saja, ya, karena saya butuh uang, ya, butuh duit cepat, harus hari ini juga. Yang sebenarnya dia membutuhkan barang tersebut, ya. Tapi karena juga butuh uangnya, ya sudahlah, barangnya di mau dijual. Dicari sama pembelinya, dapat temannya mau beli, ya. Pas jual beli seperti itu dan sang temannya senang, kemudian dibayarkan uangnya sesuai dengan harga yang disepakati, 1 juta katakanlah. Maka dia ingat, kenapa saya jual HP, ya, saya kan masih punya laptop misalnya nganggur. Kalau ini saya pakai setiap hari, laptop misalnya tidak saya pakai setiap harinya. Menyesal dia, ya. Karena kalau mau beli barang yang seperti itu lagi, mungkin dia harus mengeluarkan uang lebih besar, ya. Karena ini tadi butuh duit cepat jadi dijual murah, ya. Adapun yang ini tadi nganggur, seharusnya bisa dijual, mungkin dapatnya agak lebih banyak sedikit, seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, saya nggak jadilah, ini tolong barangnya kembalikan kepada saya masih butuh. Nah, pembeli berhak marah atau enggak? Tidak berhak marah, ini masih hak yang ditetapkan dalam syariat, ya. Jadi ini patut untuk kita pelajari dan patut untuk kita ketahui, ya, bahwa dalam syariat ternyata ada hak-hak yang seperti ini yang ternyata kita belum tahu, ya. Hak-hak yang seperti ini yang ternyata kita belum tahu, ya. Kalau zaman sekarang karena belum tahu, ya biasanya marah, ya. Loh, ini kan sudah jual beli, saya kan sudah kasih uangnya, ya. Sudah sepakat kita, saya juga sudah senang barangnya. Nah, maka ketahuilah bahwasanya masih ada, yaitu pilihan bagi penjual ataupun bagi pembeli, masih boleh dibatalkan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au yuqayyiru ahaduhum al-akhar, atau salah seorang dari mereka, baik penjual atau pembeli, memberikan hak pilih bagi yang lainnya. Misalnya penjual memberikan hak pilih bagi pembeli, atau pembeli memberikan hak pilih bagi penjual. Artinya apa? Artinya bisa jadi penjual mengatakan, ya sudahlah, hak pilih punyamu saja, saya nggak punya hak pilih. Jadi ketika jual beli, yang punya hak pilih siapa? Tadi yang saya bilang apa? Penjual, ya, atau pembeli yang diberi hak pilih? Ya, kita ulangi saja. Penjual dan pembeli. Pembeli mengatakan sebelum akad, ya kalau sudah jadi akad ini jual beli, maka hak pilih punyamu saja, yaitu punya penjual saja. Maka kalau sudah terjadi, yang bisa membatalkan cuma sang penjual saja. Atau sebaliknya, penjual mengatakan, ini kalau akad sudah terjadi, hak pilih punyamu saja, yaitu punya pembeli saja. Berarti apa? Penjual menggugurkan haknya. Penjual mengatakan, ya sudahlah, kalau sudah jadi akad ini, saya tidak bisa membatalkan. Yang bisa membatalkan kamu saja. Terserah kamu, mau melangsungkan jual beli ataukah tidak, maka itu menjadi pilihanmu. Atau kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada pilihan yang lainnya, yaitu kemungkinan yang terakhir, yaitu dua-duanya sama-sama mengatakan tidak ada hak pilih lagi sudah. Kalau sudah akad, ya akad. Selesai, kita terima sudah. Kalau sudah jual beli, uang dikasihkan, barang dikasihkan, sudah tidak bisa milih lagi. Tapi dengan apa? Kesepakatan sebelumnya. Dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, kembalinya pada hukum asal, bahwasanya pembeli punya hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan, penjual juga sama. Tapi kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, ini kalau sudah jadi dibeli, ingat ya, tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Sepakat? Saya atau kamu sama-sama tidak bisa membatalkan jual beli ini. Sepakat? Ya, sepakat. Jual beli sudah tidak ada hak pilih lagi, walaupun masih dalam satu tempat, seperti itu. Jadi gambarannya ada empat. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan sama sekali, berarti penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih, namanya hak khiyar. Khiyar, memilih, yaitu memilih melanjutkan atau kemudian memilih untuk membatalkan. Atau kemudian pembeli menyerahkan hak pilih pada sang penjual. Sang pembeli menyerahkan hak pilih pada sang penjual, pembeli tidak memiliki hak pilih. Atau sebaliknya, penjual menyerahkan hak pilih kepada pembeli, pembeli tidak, atau penjual tidak memiliki hak pilih. Atau yang terakhir, yaitu dua-duanya sepakat tidak ada yang memiliki hak pilih, selesai akad ya akad. Itu semuanya boleh ya, itu semuanya boleh. Kemudian ini dari sisi fikih, dari sisi hukum fikih yang bisa diambil dari hadis ini. Adapun dari hukum atau kemudian yang bersangkutan dengan akhlak dan adab, berarti seorang muslim itu harus jujur dan menjelaskan dengan benar-benar dalam jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Apabila keduanya jujur dan keduanya juga menjelaskan, maka jual beli tersebut diberkahi. Ada dua perkara, jujur dan menjelaskan. Jujur dalam perkara menjelaskan tentang sifat-sifat yang baik daripada barang tersebut, sifat-sifat positif, sifat-sifat yang menjadikan sang pembeli ingin membeli, tambah kepingin dengan barang tersebut. Ini harus jujur. Tidak boleh kemudian mengada-ada dalam menjelaskan, oh barang ini begini, begini, begini. Katakanlah misalnya laptop misalnya, oh ini barang baru, barang second. Ini barang yaitu prosesornya yang paling terakhir, padahal sudah 2 tahun yang lalu misalnya. Ini apa, kalau dalam perkara perkomputeran apa? RAM-nya misalnya segini, padahal jauh di bawahnya. Ini berarti apa? Tidak jujur. Tidak jujur, ya. Yang harus dilakukan adalah jujur, betul-betul tidak kemudian disebutkan sifat-sifat kecuali sesuai dengan apa yang ada pada barang tersebut. Apa adanya? Apa adanya? Jangan dilebih-lebihkan, ya. Karena sebagian penjual mungkin pintar dalam berbicara, dilebih-lebihkan kelebihan apa namanya sifat daripada barang tersebut, sehingga orang yang mendengar itu langsung kepengen beli ya, nggak pengen nunda-nunda lagi, nggak pikir-pikir lagi. Kenapa? Sang penjual apa? Pintar ngomong. Yang dijual bukan barangnya, yang dijual ucapannya ya. Ucapannya bagus sekali, manis sekali. Wah, tertarik. Yang menarik ucapannya, sebenarnya barangnya tidak semenarik itu sebetulnya. Nah, ini maka apa? Ketika menjelaskan tentang sifat-sifat yang positif dari barang tersebut, harus jujur. Kemudian yang kedua, bayyana, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, yaitu tentang sifat-sifat negatifnya. Ya. Sifat-sifat positifnya ada banyak, misalnya kan, ya, orang tadi sudah apa namanya tertarik, tapi sebetulnya itu kemarin habis rusak. Sampaikan apa enggak ya? Itu kalau sudah panas tuh mati sendiri, misalnya. Atau kalau sudah panas restart sendiri, seperti itu. Harus pakai kipas dia, kalau nggak pakai kipas, ya repot, ya, seperti itu misalnya. Kalau saya sampaikan, kayaknya tidak jadi dibeli ini kayaknya. disembunyikan. Berarti apa? Tidak memenuhi syarat yang kedua, dia tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang keadaan barang tersebut. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya. Kalau dia memenuhi dua kriteria ini, maka apa? Dibarokahi dari jual beli tersebut. Harta yang didapatkan berbarokah, ya. Kemudian juga barang yang diperjualbelikan juga berbarokah, ya. Bisa berfungsi, misalnya awet dan yang lain sebagainya, ya. Hartanya juga, kalau harta tidak barokah seperti apa? Ya bisa jadi salah satu contoh tidak barokah, yaitu harta yang didapatkan dari jual beli banyak tapi plus bilang nggak tahu kemana dalam waktu yang cepat. Terkadang seperti itu, ya. Ada juga yang kemudian hartanya barokah dari jual belinya, yaitu apa? Bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Dalam perkara-perkara yang memang bermanfaat bagi keluarganya, bagi kaum muslimin, ya, betul-betul barokah dari hartanya tersebut. Kalau orang yang hartanya tidak barokah, hartanya hilang, kayaknya apa namanya, keluarganya begitu-begitu saja, dan juga tidak banyak bersaudara kepada kaum muslimin, seperti itu. Itu harta yang tidak barokah. Jadi orang yang profesinya penjual, ya, pedagang, betul-betul kemudian harus menerapkan sifat ini, ya. Kalau dia tahu dari barang dagangannya ada kekurangan, jelaskan. Ini bagus memang, tapi dari sisi lain seperti ini, seperti ini. Jelaskan. Dijelaskan. Ini akan mendapatkan barokah dari jual beli tersebut. Nah, kebalikannya, wa in kadzama, apabila menyembunyikan aib dari barang tersebut, ada cacatnya tapi tidak disampaikan. Kemudian wa kadzaba, dan berdusta dalam menjelaskan tentang sifat-sifat yang baik yang diinginkan oleh pembeli dari barang tersebut diada-adakan, ya. Maka yang seperti ini akibatnya muhaqqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan dari jual beli tersebut akan terhapuskan, akan ditiadakan, ya. Maka sebetulnya yang dicari dari jual beli bukan banyaknya daripada hasil jual beli tersebut, barokah yang ini dicari. Apa itu barokah? Barokah itu sebut al-khair al-ilahi fi syai', adanya kebaikan dari Allah, dari Tuhan atau dari pencipta semesta alam, ilah, dari ilahi pada sesuatu, pada seseorang bisa jadi seorang itu berbarokah, pada barang benda bisa jadi berbarokah, pada harta bisa berbarokah, ya. Diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada benda tersebut, pada barang tersebut, pada orang tersebut, pada segala sesuatu yang kemudian ada barokah padanya, ya. Misalnya masjid ini masjid al-barokah, kalau memang benar-benar berbarokah, berarti apa? Betul-betul difungsikan, diramaikan, ya. Al-barokah, yang namanya al-barokah. Demikian pula barokah dalam jual beli, ya tadi, harta yang didapatkan berbarokah, barang yang didapatkan juga barokah, manfaatnya bisa dirasakan oleh yang menjual dan yang membeli, ya. Kalau harta yang tidak berbarokah, terkadang, ya, hartanya banyak tapi yang memanfaatkan sakit-sakitan, ya. Hartanya banyak untuk berobat, satu kali berobat misalnya 10 juta, ya. Itu salah satu efek dari harta yang tidak berbarokah, ya. Harta yang tidak berbarokah diantaranya adalah harta yang haram. Maka mungkin pernah kita lihat orang yang penghasilnya haram itu biasanya, yaitu dia sakit-sakitan, keluarganya sakit-sakitan, seperti itu atau tidak? Ada yang pernah mengamati mungkin salah satu dari misalnya orang yang kita kenal, terkadang seperti itu, ya. Saya juga pernah mendapati itu mungkin beberapa kali. Ketika penghasilannya haram, maka keluarganya, ya, ada yang sakit, ada yang yaitu keluarganya berantakan, cekcok, nggak karuan setiap hari. Seperti itu, ya. Diamatilah orang-orang yang di sekitar kita, ketika hartanya haram, ya, tidak ada barokah padanya, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari harta tersebut, dan bahkan banyak masalah, banyak keburukan yang dia dapatkan dari hartanya tadi. Ini akhir dari bab as-sidq. Maka insyaallah akan kita lanjutkan kepada bab al-muraqabah, bab tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan yang telah lalu, maka dipersilakan kepada para hadirin. Mungkin ada yang masih dipermasalahkan atau dibingungkan dari apa-apa yang telah kita sampaikan. Kalau tidak, maka insyaAllah kita lanjutkan tentang bab al-muraqabah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab al-muraqabah, bab tentang yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau rasa di dalam hati seorang hamba bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini al-muraqabah itu ada dua sisi. Muraqabah dari seorang hamba atau muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau muraqabah dari seorang hamba atau muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, ya, mengawasi, kemudian memerintahkan untuk malaikat pencatat amalan untuk mencatatnya, mendengarkan apa yang dilakukan oleh seorang hamba dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Ahzab 52, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu raqiba, mengawasi. Setiap dari kita Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dimanapun kita, ya, kapanpun itu, maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam hati kita, bahkan ya, yang dalam hati saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya. Adapun muraqabah dari seorang hamba yaitu perasaan bahwa dia selalu diawasi. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala tadi pengawasan tersebut, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Adapun dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia tahu, sadar, selalu ada dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala taala melihat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang saya lakukan. Maka dengan sikap al-muraqabah ini diharapkan, dan yang menjadi buahnya dari al-muraqabah tersebut, yang pertama tentu saja yaitu dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat? Kalau mengetahui, pasti dia tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sekedar mengetahui, ya, meresapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu apa yang kemudian kita lakukan, melihat. Kemudian juga hasil dan buah kedua yang diharapkan, yaitu dia menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya seorang hamba yang ketika sholat dia benar-benar tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengawasi, melihat dia. Maksudnya dia betul-betul dalam hati ada ikhlas pertama. Kemudian gerakan-gerakannya memang gerakan-gerakan yang sesuai dengan sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ini akan menjadikan dirinya bersemangat untuk betul-betul mengikhlaskan niatnya, khusyuk dalam salatnya, betul-betul menghadirkan hatinya dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan membaca zikir-zikir ketika salat, menyempurnakan yaitu ibadahnya. Ketika membaca Al-Quran pun berusaha untuk meresapi apa yang ada, apa yang dibaca di dibaca oleh lisannya dari Al-Quran tersebut. Bukan sekedar asal-asal membaca, dan juga mengetahui bahwasanya ini satu huruf dibalas dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 balasan, 10 pahala satu huruf saja. Ya, dia menghadirkan yang seperti itu di dalam hatinya sehingga ibadahnya lebih sempurna, lebih dihayati, lebih khusyuk, lebih berkualitas. Ya, lebih berkualitas. Itu di antara yaitu yang diharapkan dapat diraih oleh seorang dari muraqabah, sifat muraqabah. Berarti tiga sekali maksudnya muraqabah berasal dari atau ada yang muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi hamba-hambanya. Ada juga muraqabah dari seorang hamba, yaitu betul-betul dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini tidak disebutkan ayat sebelumnya, cuma disebutkan dua ayat. Tapi lebih baik kita sebutkan tiga ayat, yaitu ayat sebelumnya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Dan bertawakallah kepada Al-'Aziz, yaitu yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allazi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri dalam keadaan salat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau seorang pegawai, seorang karyawan, seorang pekerja, ada pengawasnya. Bagaimana kira-kira kerjanya? Rajin apa kemudian santai-santai? Sebentar-sebentar, yaitu misalnya santai, buka HP, sebentar-sebentar ngobrol. Kalau ada pengawasnya seperti itu, tidak mungkin ya, tidak mungkin seperti itu. Pasti serius, pasti betul-betul pekerjaannya ingin diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian pekerjaannya diselesaikan dengan sebaik-baiknya kalau ada pengawasnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan melihat kita ketika kita melakukan sholat. Ya. Maka seharusnya sholat tersebut kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak khusyuk misalnya, atau memikirkan yang lain. Menghadap Allah yang dipikirkan pekerjaan duniawi, menghadap Allah yang dipikirkan harta benda kita, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dipikirkan keluarga kita di rumah. Sebenarnya seharusnya kita malu ya. Tapi ini ya, sekali lagi kita ketika membahas seperti ini diingat bahwasanya tentu saja ini semuanya permasalahan bersama ya. Ya, artinya yang berbicara ini harus mengingatkan diri sendiri juga sebetulnya. Jangan dikira bahwasanya yang berbicara di sini saya sudah khusyuk dan segala macam, atau kemudian kemarin membaca tentang babu sidq, bahwa tentang kejujuran betul-betul sudah jujur, enggak. Ya. Kita cuma ingin mengambil pelajaran bersama-sama gitu. Ya, bahwasanya kita ketika merasakan muraqabatullah, ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita malu ketika kita dalam keadaan berdiri salat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita lalai. Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika menghayati seperti ini, nah itu yang kemudian bisa menjadikan kita berusaha untuk memperbaiki kualitas dari ibadah kita. Wa taqallubuka wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala juga melihat yaitu perpindahanmu, pergerakanmu ketika engkau berada bersama orang-orang yang sujud. Ya. Itu masih dalam keadaan sholat. Ya. Disebutkan ketika berdiri dilihat, ketika sujud dilihat, ketika dalam seluruh gerakan sholat itu dilihat. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya kita dilihat ketika kita berada dalam gerakan-gerakan sholat kita. Namun kenapa kemudian dari gerakan-gerakan sholat yang ada dipilih dua gerakan ini? Yaitu pertama al-qiyam, ketika berdiri, dan juga ketika as-sujud, ketika melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok tidak dikatakan misalnya alladzi yaraka hina tarka? Ya. Ketika yang melihat engkau ketika kamu ruku, ya. Atau dikatakan al wa taqallubuka fil fil mu'tadilin misalnya. Dan perpindahan pergerakanmu ketika kamu bersama dengan orang-orang yang i'tidal misalnya. Ya disebutkan apa ini? Ketika berdiri dan ketika sujud. Karena memang dua gerakan ini adalah yang paling utama dari sholat. Dua gerakan ini yang paling mulia dan paling utama ketika sholat. Dari satu sisi, ketika berdiri itu lebih utama daripada sujud. Tapi dari sisi yang lain, sujud lebih utama daripada berdiri. Bagaimana ini? Bingung apa enggak? Ya kita jelaskan, biar tidak bingung. Dari sisi bahwasannya ketika berdiri itu mengandung zikir yang paling afdal. Apa zikir yang paling afdal? Al-Quran. Itulah seutama-utamanya zikir. Paling afdal. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Ini adalah zikir yang paling afdal. Kenapa ini? Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berdiri apa ini baca Al-Fatihah. Surat yang paling utama, surat yang paling besar atau surat yang paling agung. Kemudian membaca ayat-ayat setelahnya, ya. Juga termasuk zikir yang paling agung. Maka ini lebih utama daripada sujud dari sisi zikirnya. Ya, zikir yang dibaca itu zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama yaitu apa? Al-Qur'an. Adapun sujud itu lebih utama dari sisi yaitu keadaannya. Ketika sujud dia meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di tanah. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih afdal dari sisi keadaan dia, keadaan sang hamba tadi. Betul-betul menunjukkan penghambaan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sujud tidak boleh diperuntukkan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun untuk kemudian menghormati, walaupun untuk menghormati. Dalam syariat kita tidak boleh, ya. Kalau dalam syariat-syariat sebelumnya ada penghormatan yang seperti ini, sujud seperti siapa sujudnya? Siapa? Ya, sujudnya yaitu bapak dan ibu dan juga saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf ketika itu. Ya, alaihissalam. Apakah yang seperti itu tidak boleh? Boleh pada syariat nabi-nabi yang terdahulu, syariat-syariat sebelum Islam. Adapun syariat kita tidak diperbolehkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin" La amartu nisa'a aw la amartu mar'ah an yasjuda li zawjiha. Kalau saja aku akan memerintahkan, jadi kalau saja, tapi kita memerintahkan Rasulullah, memerintahkan untuk seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan yaitu apa namanya? Istri untuk bersujud kepada suaminya. Yaitu ketika apa? Ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat ketika di negeri-negeri yaitu apa Persia atau Romawi seperti itu atau yang selainnya, mereka menghormati raja-rajanya dengan bersujud kepada mereka, menghormati pemimpin-pemimpin mereka dengan bersujud kepada para pemimpin tersebut. Kami melihat ini lebih berhak untuk kemudian dipersembahkan kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengingkari, ya mengingkari, berarti apa tidak boleh? Ya. Kalau saja aku itu memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka yang paling berhak untuk diberikan sujud tersebut adalah yaitu seorang suami yaitu, atau seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi tidak, Rasulullah SAW tidak memberikannya atau tidak memerintahkannya dan tidak kemudian atau mengingkari apa yang kemudian disampaikan dan diinginkan oleh para sahabat untuk bersujud kepada beliau. Ya. Maka dari sisi keadaan seorang hamba, sujud itu lebih afdal. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." keadaan paling dekat dari seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fa'khiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Maka sujud selain mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya, diperbanyak doa. Tapi apakah kemudian doa tersebut pada sujud terakhir saja? Sebetulnya tidak, pada sujud-sujud yang lainnya juga, ya. Pada sujud-sujud yang lainnya juga. Jadi tidak dikhususkan pada sujud terakhir, misalnya pada sujud pertama, rokat pertama, sujud kedua, rokat pertama, sujud pertama, rokat kedua, semuanya adalah tempat yang kemudian paling dekat posisi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tempat untuk berdoa di situ, ya. Maka boleh memanjangkan sujud dengan berdoa, dengan doa, dengan doa-doa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus bahasa Arab? Apakah harus bahasa Arab? Salat ini boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia? Ya, paling afdal yaitu dengan bahasa Arab, namun apabila tidak dimungkinkan, maka tidak mengapa untuk kemudian seorang berdoa walaupun dia sujudnya dengan bahasa-bahasa yang lainnya apabila tidak mampu, ya. Ya, kalau bisa dengan bahasa-bahasa atau doa-doa yang maktur, yang diasarkan atau diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW dengan bahasa Arab, maka ini lebih afdal, lebih utama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita ketika kita berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita memperbaiki kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dari sikap muraqabah, bahwa kita benar-benar menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa-apa yang kita ucapkan. Walaupun orang di dekat kita terkadang tidak mendengarkannya. Ya, kita berucap dengan suatu ucapan yang buruk, bisik-bisik. Ya, berdua atau katakanlah sendiri, berucap dengan suatu yang buruk. Orang di dekat kita yakin enggak bakal mendengarkannya. Kita mengolok dia misalnya, atau kemudian marah dan kemudian mengumpat, tapi bisik-bisik misalnya. Dia tidak tahu, dia tidak dengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama. Qul sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa Allahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan perempuan yang kemudian mengadukan dan kemudian berdiskusi denganmu tentang perkara suaminya. Ya. Suaminya yaitu mengatakan bahwasanya dia telah, perempuan tadi sudah haram baginya dengan mengatakan zihar. Zihar itu yaitu mengatakan engkau begitu seperti punggung ibuku. Itu lafaz zihar. Artinya apa? Kamu haram, tidak boleh aku dekati. Ya, ini zihar tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ini adalah perkataan yang yaitu batil, perkataan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan orang yang kemudian datang kepada Rasulullah mengajukan dan mengadukan tentang kisah tersebut. Wa tashtaki ila Allah, dan juga dia selain mengadukan kepada Rasulullah, sang perempuan tadi memang langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan kalian berdua, itu Rasul dengan perempuan tadi yang mengadukan tentang perkara suaminya. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu al-aswat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya mencakup seluruh suara-suara yang ada. Laqad kuntu fi nahyatil bait lamma jaa al mar'atu allati tashtaki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku di ada di sisi rumah ketika itu, ya. Ketika perempuan tersebut datang dan kemudian mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Aisyah dekat dari situ. Dan Aisyah mengatakan, aku tidak mendengar apa yang dilakukan oleh atau dikatakan oleh sang perempuan tadi. Aisyah yang dekat tidak mendengar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang ketujuh mendengar. Maka Aisyah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar padahal Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit yang ketujuh, sedangkan Aisyah yang dekat di situ tidak mendengarkan sama sekali apa yang diadukan oleh sang perempuan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mungkin tadi perempuannya memang ingin yaitu berbincang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbincangan dan pembicaraan yang rahasia, tidak didengarkan oleh atau tidak terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sudah masuk Isya. Masuk Isya, insyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Bismillah ta'ala. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.